Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dan pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada, juga kaum muslimin para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, dalam semangat untuk insyaallah berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengusahakan kebaikan iman kita. Kita bertemu kembali dengan taufiknya di dalam lanjutan kajian kita membahas pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, tentang sebab-sebab yang menguatkan iman, yang meningkatkan atau memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita akan lanjutkan pembahasan di fasal yang baru, penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang sebab yang akan menguatkan kita untuk, ya, dengan izin Allah, untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di fasal yang baru ini diberi judul Fit tafakkuri wa tadabburi fi ayatillahi wa ala'ihi, merenungkan dan memikirkan ayat-ayat Allah serta nikmat-nikmat-Nya. Bagaimanapun juga, segala sesuatu yang berhubungan dengan iman tentu tidak akan mungkin kita bisa capai, tidak bisa kita usahakan perbaikan, tidak akan bisa kita usahakan kesempurnaannya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui sebab utama yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu mempelajari dan merenungkan kitab-Nya sebagai sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada manusia, juga petunjuk yang diturunkan dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini penting untuk menjadi bekal kita selalu dalam melangkah, karena inilah yang akan membimbing kita untuk selalu memperbaiki kesalahan, ya, kemudian menguatkan hal-hal yang sudah benar yang kita lakukan, tentu dengan selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa ra'su malil amri wa 'amuduhu fi dzalika innama huwa dawamu tafakkuri wat tadabburi ayatil Qur'an." Wa ra'su malil amr, ya, yang menjadi modal utama dalam hal ini, dalam upaya untuk menyempurnakan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya ini, dan tiang utama penopangnya tidak lain adalah selalu memikirkan dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Karena inilah yang akan menyempurnakan perjalanan kita, inilah yang akan menjadikan kita selalu terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, bihaitsu yastawli 'alal fikri wa yushghilul qalba, di mana perenungan terhadap Al-Qur'an ini, inilah yang mendominasi hati manusia dan mendominasi pikiran manusia dan mendominasi hati manusia. Hal ini yang menjadi hal yang ya, di mana perenungan ini yang menjadi hal yang mendominasi pikiran manusia dan menyibukkan hatinya. ya, ini tidak ada kesibukan lain selain ini. Fa idza sarat ma'anil qur'ani makanal khawatir min qalbihi wa hiya al-ghalibatu 'alayhi bihaitsu tasiru 'alayhi tasiru ilaiha mafza'uhu wa malja'uhu tamakkana hina idzinil imanu min qalbihi. Karena jika makna Al-Qur'an, ya, makna Al-Qur'an yang menempati khawatir, bisikan-bisikan di hati manusia menjadi dominan di dalam hatinya, ya, sehingga dia selalu kembali kepada makna Al-Qur'an dalam semua permasalahan yang dilaluinya, tempat bersandar dan tempat memecahkan semua permasalahan yang dialaminya, maka otomatis ketika inilah iman akan menetap kuat di dalam hatinya. Kita harus perhatikan bahwa yang namanya khawatir, bisikan di hati, ya, meskipun dia pada asalnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak menancap kuat di dalam hati manusia, karena yang namanya hadithun nafs, bisikan jiwa semata-mata, ini perkara yang diampuni dalam Islam. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni bagi umatku segala sesuatu yang dibisikkan dalam jiwa mereka selama dia belum mengucapkan atau belum melakukannya dengan perbuatannya. Selama belum terucap dengan lisan atau terwujud dalam perbuatan anggota badan, maka belum dihukumi. Ini asalnya. Akan tetapi bisikan-bisikan ini kalau terus-menerus melalui hati manusia tanpa berusaha ditolak, maka lama-kelamaan akan menjadi kuat. Dan ini menjadi sebab yang akan menjadikan manusia didominasi oleh hawa nafsunya, sehingga dia akan memperturutkan hawa nafsu tersebut. Oleh karena itu, jangan dibiarkan bisikan-bisikan seperti ini. Ini yang nanti akan membentuk keinginan di hati manusia, akan membentuk azaim, tekad yang kuat dalam dirinya, karena banyaknya bisikan-bisikan yang terus dilontarkan oleh syaitan. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan, ya, dengan taufiknya, ilmu sebagai sebab untuk menolak bisikan-bisikan syaitan. Sebagai sebab untuk menolak bisikan-bisikan syaitan, sehingga setiap kali muncul bisikan tersebut dengan izin Allah, ilmu akan menolaknya. Ini yang akan semakin menguatkan iman. Kalau di dalam hati itu ada penjagaan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dipelajari dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah kita sebutkan kisah tentang beberapa orang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi an yatakallama bihi wa fi riwayatin inna ahadana la yajidu fi nafsihi innana la najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati dalam diri kami ada bisikan-bisikan dalam jiwa kami yang kami merasa berat untuk mengikutinya atau mengucapkannya. Dalam riwayat yang disebutkan, salah seorang dari kami lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Mendengarkan ini, Rasulullah SAW menjawab, dzaka sharihul iman. Itulah bukti kemurnian iman, karena dia menolak bisikan-bisikan tersebut. Ini penjagaan iman yang Allah jadikan pada hati manusia. Ya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, alhamdulillahi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang lemah, yang kemudian mudah ditolak oleh hatinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisikan-bisikan seperti ini ketika muncul dari syaitan melalui perantaraan bisikan nafsu manusia, maka kalau seandainya Al-Quran yang selalu mendominasi pemikiran seorang hamba, sehingga menjadi hal yang terpikirkan selalu dalam hatinya, terbetik dalam benaknya, otomatis bisikan-bisikan buruk tadi akan mudah ditolaknya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, bihaitsu tasiru ilaiha mafza'uhu, sehingga makna Al-Qur'an, perenungan terhadap Al-Qur'an selalu menjadi tempat kembali hamba ini. Malja'uhu, tempat sandarannya, tempat memecahkan segala problem atau masalah yang dihadapinya. Maka tamakkana hina idzinil imanu min qalbihi, ketika itulah keimanan akan menancap kuat di dalam hatinya, akan menetap kuat pada hati hamba tersebut. Wa jalasa ala kursiyihi, dan iman itulah yang menduduki tahta, tahta kepemimpinan di hati hamba tersebut. Kita ingat kembali, kedudukannya hati itu adalah seperti raja. Ya, seperti sebuah kerajaan. Kalau yang mendominasi di situ adalah hawa nafsu, maka dia akan memerintahkan anggota badan dengan segala keburukan. Karena dia adalah raja yang ditaati dan dituruti oleh para pengawalnya. Para pengawal ini adalah semua anggota badan. Ini kan seperti perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Sewaktu menafsirkan atau menjelaskan makna sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, baik semua anggota badannya. Kalau rusak, rusak semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Maka ketika makna Al-Quran yang selalu direnungkan di dalam hati tersebut, jalasa ala kursiyihi, dia akan menuduki tahta kekuasaan tertinggi dalam hati tersebut. Wasara lahu tasarruf, wasara huwal amirul muta'u amruhu. Maka jadilah, ya, kebaikan ini, makna Al-Quran ini, perenungan terhadap makna Al-Quran ini, yang memiliki tasarruf, kekuasaan untuk berbuat pada semua anggota badan manusia. Jadilah dia yang memerintahkan dan selalu ditaati perintahnya. Fahina idzin yastaqimu lahu sayruhu, ketika itulah jalannya akan lurus. Wa yattadhihu lahu at-tariq, akan jelas gamblang jalan kebaikan di hadapannya. Inilah iman yang menguasai hati manusia sehingga akan mendominasi kebaikan di hati sehingga terpancar semua pada anggota badannya. Subhanallah. Ini kalau bisikan-bisikan, betikan-betikan di dalam hati selalu diisi dengan kebaikan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wa tarahu sakinan wa huwa yubarir rih, yang kamu akan melihat ya, hati yang kuat ini kelihatannya tenang padahal dia selalu melawan terpaan angin yang keras. Tapi karena dia kokoh, kelihatan tidak bergeming, tidak bergerak dari tempatnya. Karena kuatnya dia sehingga tidak mudah digoncangkan oleh angin fitnah. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia kuat untuk menghadapi semua itu. Inilah yang kita ketahui kenapa disebutkan di dalam Al-Qur'an perumpamaan iman yang baik, iman yang benar seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menancap kokoh ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, ya. Kuat untuk menghadapi terpaan angin sekencang apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau di sini, wa tarahu sakinan, kamu akan melihat hati ini kokoh, kuat, tidak bergeming menghadapi, seolah-olah dia diam. Wa huwa yubarir rih, padahal dia melawan, ya, terpaan angin yang sangat kencang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 88 perumpamaannya. Wa tarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Dan kamu melihat gunung-gunung itu sepertinya dia diam di tempat, padahal dia itu tamurru marras sahab, bergerak seperti bergeraknya awan. Itu adalah sun Allah, ciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya dia maha mengetahui dengan rinci apa yang kalian kerjakan. Subhanallah, inilah kondisi hati manusia ketika dikuatkan dengan perenungan terhadap Al-Quran. Dan ini adalah sebaik-baik sebab yang akan menguatkan hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an sebagai obat penyakit hati sekaligus untuk yang menguatkan hati, menumbuhkan dengan kuat iman di hati manusia. Kata beliau selanjutnya, ya, kembali tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran yang merupakan tadi sebab yang akan menguatkan hati manusia menghadapi guncangan berbagai macam fitnah. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ini juga sudah pernah kita lewati penjelasannya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang hati yang terbiasa menghindari fitnah, terbiasa untuk selalu membersihkan atau dibersihkan kotoran-kotoran pada dirinya dengan selalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada bisikan-bisikan syaitan yang mengotorinya, dia segera beristighfar, dia segera menjadikan pengobatan dari Al-Qur'an untuk mensucikan jiwanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya nanti akan ada dua model hati manusia. Hatta tasirul qulub ala qalbain. Hanya ada dua macam hati manusia. Hati yang putih bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati ini la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Fitnah tidak akan bisa mempengaruhinya. Guncangan fitnah sekeras apapun tidak akan bisa merubuhkannya, tidak akan bisa melemahkannya selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Subhanallah, inilah hati yang akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang akan selalu menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya di sini akan dibahas lebih dalam tentang makna dan contoh dalam perenungan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fa in qulta innaka qad asyarta ila maqamin 'azimin faftah li babahu wa akshif li hijabahu. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه التفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكروه. Kalau ada yang bertanya, sesungguhnya engkau wahai penulis telah mengisyaratkan satu kedudukan yang agung. Kalau begitu bukakan bagi kami pintunya. Ya, singkap bagi kami hijab yang menutupinya. Bagaimana cara merenungkan Al-Quran, memahaminya, dan bisa mengamati keajaibannya, perbendaraannya yang agung. Ya, kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para imam, para imam ahlu sunnah, ada di hadapan kami. Apakah ada penjelasan lain selain yang mereka jelaskan? Jadi tentu akan timbul pertanyaan, waktu kita membaca Al-Quran, bagaimana kita merenungkannya? Ya, tentu saja pertama kali, orang yang akan bisa merenungkannya dengan benar, tentu orang yang faham maknanya, dia faham dulu bahasa Arab, agar bisa membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Setelah itu, dia perlu membaca keterangan para ulama agar bisa memperluas pemahamannya tersebut, agar dia bisa menyingkap rahasia-rahasia kandungan Al-Quran sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, utamanya yang berhubungan dengan sebab-sebab yang menguatkan iman di hatinya. Sebab-sebab yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi hatinya. Kalau hatinya sedang kotor, butuh untuk dibersihkan, dia butuh memahami kandungan makna dari ayat-ayat yang sedang direnungkannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati tersebut agar bisa diisi dengan keimanan yang benar setelah itu. Nah, baik, kultu, aku katakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sa'adribu laka amthalan tahtadhi alaiha wa taj'aluha imaman laka fi hadhal maqsad. Beliau menjawab, aku akan membuat permisalan, membuat beberapa contoh, menyebutkan beberapa contoh yang bisa kamu ikuti dan kamu jadikan sebagai pedomanmu dalam tujuan yang agung ini. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan mencontohkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini ketika kita baca sepintas hanya seperti kisah, sekedar cerita saja. Tidak banyak makna luas yang bisa kita renungkan untuk menumbuhkan iman di hati kita. Ternyata setelah beliau jabarkan, kandungan maknanya sangat agung, sangat tinggi, dan benar-benar bermanfaat untuk ya direnungkan dalam hal menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ayat-ayat Al-Quran tidak akan mungkin luput dari kandungan-kandungan yang agung untuk menguatkan keimanan sempurna kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beliau membuat contoh di sini dengan firman Allah di surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ke 30 tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf. Wabasharuhu bigulamin alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha. Waqalat ajuzun akim. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Baik, hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al mukramin? Belumkah datang kepadamu atau sungguh telah datang kepadamu kisah tentang tamunya Ibrahim yang mulia, yakni para malaikat. Ya. Tamu-tamu yang mulia akan bertamu kepada tuan rumah yang mulia. Ketika tamu-tamunya ini masuk menemuinya dan mereka mengucapkan salam, maka Ibrahim pun menjawab, salam bagi kalian, keselamatan yang terus-menerus bagi kalian, wahai wahai kaum yang aku tidak kenal, kaum yang asing bagiku. Kemudian dia segera masuk ke dalam keluarganya dan setelah itu datang membawa hidangan kambing yang gemuk. Kemudian dia mendekatkan kepada tamunya itu dan berkata, tidakkah kalian segera menyantap makanan ini? Fa'aujasa minhum khaifa, kemudian Nabi Ibrahim takut karena melihat mereka ternyata tidak seperti layaknya manusia. Dan para malaikat berkata, janganlah kamu takut. Kemudian para malaikat itu memberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang pandai bagi mereka, bagi Ibrahim dan istrinya. Kemudian datanglah istrinya, ya, yang sambil memukul wajahnya dia berkata, saya adalah seorang perempuan yang sudah tua, lagi pula tidak bisa punya keturunan, mandul. Maka mereka mengatakan, demikianlah yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya dia maha sempurna hukum dan hikmahnya dan maha sempurna ilmunya. Ini ayat yang dibawakan di surat Adz-Dzariyat ayat 24 sampai 30 dijadikan contoh oleh Imam Ibnu Qayyim bagaimana kita merenungkan kandungan yang terdapat di dalam ayat ini, makna-makna yang agung yang berhubungan dengan iman dan pengamalan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata Ibnu Qayyim di sini, fa ahdi bika idza qara'ta hadhihi al-ayata wa tatalla'ta ila ma'naha wa tadabbartaha fa inna ma tatlu'u minha ala annal malaikata atau Ibrahim alaihi salam fi suratil adyafi ya'kuluna wa yashrabun wa basyaruhu bigulamin alim wa anna imra'atahu ajabat min dhalika fa akhbarathu al malaikatu anna Allah qala dhalika wa lam yujawiz tadabburuka ghayra dhalik wa lam yujawiz tadabburuka ghayra dhalik fa ahdi bika, ya, yang aku ketahui darimu, yang biasa aku ketahui darimu, kalau kamu membaca ayat ini, kamu berusaha untuk merenungkan maknanya, memperhatikan maknanya, yang akan muncul dari perenunganmu hanyalah perkara-perkara yang tidak lebih dari hal ini, yaitu malaikat datang berkunjung ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam bentuk, ya, tamu, ya, yang makan dan minum, kemudian mereka makan dan minum, kemudian mereka memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya seorang anak, seorang putra bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kemudian istrinya kaget dengan berita tersebut dan malaikat memberitakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan hal ini. Cukup sampai di sini, perenunganmu tidak akan melewati hal ini. Jadi kayak kisah biasa. Kayak kisah biasa, tidak lebih dari hanya sekedar yang kita baca dan pahami dengan tergesa-gesa dari kisah tersebut. Baik. Fasma'il ana ba'dha ma fi hadhihi al-ayati min anwa'il asrar. Coba sekarang dengarkan. Sebagian yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sebagian yang ada di ayat-ayat ini berupa rahasia-rahasia, berbagai macam rahasia kandungan hikmah. Wa kam qad tadhammanat min anwa'is sana'i 'ala Ibrahim. Di dalam ayat ini, ya, berapa yang terdapat di dalamnya kandungan pujian-pujian, berbagai macam pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita dapatkan di mana pujian tersebut? Kalau kita cuma sekedar baca biasa. Padahal kalau kita renungkan, ya, tamu yang mulia, tadi saya katakan, akan bertamu kepada orang yang mulia. Malaikat dijadikan tamu, padahal malaikat ini makhluk-makhluk Allah yang taat, menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga Allah muliakan dengan para malaikat, ya, Allah izinkan, Allah perintahkan untuk bertamu dan menyampaikan kabar gembira ini kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa kaifa jama'at adab adh-dhiyafati wa huquqiha, bagaimana ayat ini bisa menghimpun ya adab-adab bertamu dan hak-hak bagi tamu, hak-hak dalam melayani tamu. Jama'at adab adh-dhiyafati wa huquqaha, menghimpun adab-adab dalam bertamu dan hak-hak dalam pertamuan, begitu. Perjamuan tamu. Wa kaifa yura'i dhaif, bagaimana caranya kita melayani atau memberikan perhatian yang layak, yang benar dalam Islam bagi tamu. Wa ma tadhammanat minar raddi ala ahli al-batil minal falasifati wal mu'attilah, juga kandungan dalam ayat ini yang tidak kita pikirkan, yaitu bantahan terhadap ahlul batil, orang-orang yang mengikuti kebatilan dari kalangan ahlul filsafat dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Wa kaifa tadhammanat ilman adziman min a'lamin nubuwah, bagaimana juga ayat ini terkandung di dalamnya satu ilmu yang agung yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian, bukti-bukti benarnya kenabian, ya, kerasulan, petunjuk yang wahyu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam. Wa kaifa tadhammanat jami'a sifatil kamal allati maradduha ila al-ilmi wal hikmati, dan bagaimana ayat ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan yang kesimpulannya kembali kepada sifat ilmu dan sifat hikmah. Makanya Allah tutup dengan innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha berilmu, maha memiliki hikmah yang sempurna dan ilmu yang sempurna. Wa kaifa asharat ila dalili imkanil ma'adi bi altafi isharatin wa awdahiha thumma afsahat bi wuku'ihi, bagaimana ayat-ayat ini juga mengisyaratkan kepada bukti tentang, ya, kebenaran ma'ad, adanya hari kembali, hari kebangkitan kembali, hari kiamat, dengan isyarat yang paling halus dan paling jelas. Kemudian setelah itu, ya, menegaskan tentang terjadinya hal ini. Wa kaifa tadhammanatil akhbara an tadhammanatil akhbaru wa kaifa tadhammanatil akhbaru an adli rabbi wa intiqamihi minal umamil mukadzibah, bagaimana juga ayat-ayat ini mengandung berita-berita tentang bukti-bukti keadilan Allah Ar-Rabb, penguasa alam semesta, dan siksaan yang ditimpakan kepada umat-umat yang mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Wa tadhammana dzikral islami wal imani wal farqi bainihima wal farqa bainahuma wa tadhammana dzikral islami wal imani wal farqa bainahuma, juga ayat-ayat ini mengandung penjelasan tentang Islam, tentang iman, perbedaan di antara keduanya. Wa tadhammanat baqa'a ayatir rabbid dalati ala tauhidihi wa sidqi rusulihi wa ala al-yaumil akhir, dan juga mengandung tetapnya, ya, selalu keberadaannya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah semata-mata kepadanya, benarnya para Rasul alaihimus salatu wasalam, dan tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan. Wa tadammanat annahu la yanfa'u yantafi'u bihadha kulluhu bihadha kullihi illa man fi qalbihi khawfun min adhabil akhirah. Juga ayat ini menjelaskan bahwa semua peringatan di dalam ayat-ayat ini tidak akan bisa diambil manfaatnya kecuali oleh orang yang di hatinya ada rasa takut terhadap azab di akhirat nanti. Wa humul mu'minuna biha, mereka inilah orang-orang yang mengimani ayat-ayat ini. Wa amma man la yakhaful akhirata wa la yu'minu biha fala yantafi'u bitilkal ayat. Adapun orang-orang yang tidak takut terhadap akhirat dan tidak mengimaninya, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat ini. Subhanallah, ini baru penjelasan secara umum, ya. Nanti akan ada penjelasan rincian dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai contoh bagaimana kita bisa merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an agar kita bisa mengambil faedah dari ayat-ayat tersebut. Setiap kita membacanya semakin menguatkan keimanan di hati kita, dan semakin kita memahami adab-adab yang agung yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yang kalau kita praktekkan tentu akan semakin meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan dari Roja imanapun antum berada, juga para pendengar radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan ada kelanjutan rincian dari perenungan ayat yang tadi disebutkan, ayat-ayat yang tadi disebutkan, mudah-mudahan kita akan bisa membahasnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan untuk kita beri waktu bagi antum yang ingin bertanya jawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allahu iyyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat di 0819896543. Nama khatul Islam azani Allahu ayyakum. Untuk yang pertama kami angkat melalui line telepon di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, silakan Ibu. Di Bandung. Saya mau konsultasi masalah keluarga. Baik Ibu, mungkin untuk masalah keluarga nanti bisa ditanyakan pada sesi offline Bu ya. Dan kami, mohon maaf kami putus. Untuk pertanyaan yang sifatnya pribadi nanti bisa menghubungi secara offline di layanan telepon kami di 0218233361 insyaallah. Kota Islam azani Allahu ayyakum, kami buka kembali di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang bertanya silakan di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan di mana? Ini Ustaz, apakah diperbolehkan mengqada sholat sunnah rawatib? Misalkan kita terluput belum sholat sunnah ba'diyah maghrib nyampe sholat isya, terus gimana caranya ya Ustaz ya? Apakah kita harus pas sudah masuk waktu isya kita ba'diyah maghrib dulu, ataukah kita sholat isya dulu? Ya. Mohon jawaban dan menjelaskannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, terima kasih kepada Ibu yang bertanya dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi yang bertanya ya. Jadi masalah mengqadha salat-salat yang rawatib yang ditinggalkan tentu karena udzur, bukan karena sengaja ya. Bagi orang yang memang terbiasa rutin melakukan salat sunnah rawatib dan tertunda atau tertinggal karena udur, karena ada halangan tertentu yang dibenarkan dalam syariat, maka boleh diqadha, boleh diganti di waktu yang lain. Dan ini disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat yang belum melaksanakan salat subuh 2 rakaat, ya. Sebelum subuh 2 rakaat, salat rawatib sebelum subuh 2 rakaat, kemudian dia mengqadhanya persis setelah selesai salat subuh. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih lainnya, misalnya bisa diqadha 2 rakaat tersebut setelah matahari terbit, ketika orang misalnya ketiduran, ketika dia bangun matahari sudah terbit, sudah agak meninggi sedikit, kemudian dia sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh, kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang lain juga diperbolehkan dalam beberapa hadis yang sahih yang jelas banget disebutkan di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmidzi juga, yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Perbuatan di zaman para sahabat yang dibenarkan oleh Nabi SAW ketika mereka mengqadha sholat sunnah rawatib. Jadi ini diperbolehkan. Nah, kalau seperti kondisi tadi, misalnya sudah berkumandang adzan Isya, tidak mengapa. Kita laksanakan dulu, misalnya kita qadha dulu sholat yang tadi sesudah maghrib, boleh. Baru kita laksanakan sholat Isya misalnya. Karena sholat Isya sendiri itu lebih utama diakhirkan. Lebih utama diakhirkan. Misalnya bagi perempuan yang melaksanakan sholat Isya di rumah, kalau dia mengakhirkan, maka itu lebih utama. Sepanjang dia tidak khawatir nanti ketiduran, tentu saja. Lebih utama dia laksanakan di akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika tengah malam beliau mengatakan tentang salat Isya, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sungguh inilah waktunya salat Isya. Ya, yang paling utama diakhirkan kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Jadi kalau kondisi tadi dia boleh laksanakan dulu 2 rakaat untuk ba'diyah maghribnya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia salat berjamaah, datang ke masjid sudah berjamaah imam, maka dia laksanakan salat Isya dulu, kemudian dia qadha salat sunnah setelah maghrib tadi yang ditinggalkannya, kemudian setelah itu dia laksanakan salat sunnah yang lainnya sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dia ingin lakukan. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan demikianlah jawabannya untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan. Kota Islam Azan, ya Allah wa yakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab untuk yang berikutnya. Masih melayani layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Di Jakarta Timur. Ya, silakan ibu. Pak Ustaz, memang ada di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, seorang nenek yang dia tidak punya anak. Nah, akhirnya dia mengadu kepada Nabi Musa. Nabi Musa ngobrol sama Allah. Kata Nabi Musa, dia gak bakal punya anak. Dia nanya lagi. Dan Nabi Musa nanya juga ke Allah seperti itu. Akhirnya nenek itu berputus asa. Ternyata kadarullah nenek itu bisa punya anak. Karena nenek itu punya anak gara-gara doanya itu, keinginannya itu mendahului takdirnya, ada takdir itu punya anak gitu, Pak Ustaz. Itu ya. Ada apa tidak hadis seperti itu, Pak Ustaz? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz. Taufik, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Ini setahu saya hadis ini tidak ada yang seperti ini. Ya, tidak jelas riwayatnya, dan kalau seandainya ada yang kita ketahui, mestinya para ulama akan menyebutkan hadis ini di pembahasan masalah takdir. Dan banyak apa ini buku-buku yang bahas masalah takdir tidak menyebutkan tentang hadis seperti ini. Nah, jadi lagi pula hadis ini sangat bertentangan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Musa, ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirnya mendahului. Bagaimana mungkin? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan sendiri? Kan jelas enggak mungkin. Ini menunjukkan satu hal yang aneh, ya, tidak sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada para nabi dan para rasul, Allah Maha mengetahui tentang apa yang Allah takdirkan sendiri, karena takdir adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya. Ala kulli hal, jadi hadis ini adalah hadis yang aneh, ya, yang tidak pernah kita dengarkan, dan juga isi kandungannya juga sangat-sangat bertentangan dengan akidah yang benar. Oleh karena itu, insyaallah ini bukan merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah berikan Ustaz. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini dari Bapak Aris di Bengkalis, Pak. Bapak Aris di Bengkalis, Pak ya. Silakan Pak Aris. Ini Pak, saya mau nanya tentang hadis yang dari Yasar, dari Mawal bin Yasar, yang mengatakan bahwa hadapan itu adalah surat Yasin. Dan apabila dibaca pada setiap hari yang mengharapkan pertolongan Allah, maka tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga. Dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang akan mati dan telah mati. Baik. Apakah hadis ini sahih, Pak? Ini yang ingin saya ketahui, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Cukup Pak Aris ya. Baik. Iya, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak tadi yang bertanya tentang keutamaan surat Yasin ya. Jadi jawabannya hadis itu dhaif, Pak. Sangat lemah bahkan. Hadis yang sangat lemah, tidak sahih, dinyatakan lemah oleh para ulama ahlul hadis termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Maka hadis ini lemah ya, termasuk hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Yasin yang telah dibantah oleh para ulama kita. Tidak ada keutamaan khusus tentang surat Yasin seperti yang disebutkan juga tadi. Ini hadis contoh merupakan hadis yang sangat lemah yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban telah antum berikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di 0218236543. Ya, silakan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Haji Budi di Jakarta. Pak Haji Budi di Jakarta. Silakan Pak Budi. Ya. Pertanyaannya tadi Ustaz menyampaikan bahwa tamu Nabi Ibrahim menyerupai seperti makhluk malaikat dan diberikan hidangan. Bukankah makhluk malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan seperti apa tamu tersebut pada saat dihidangkan makanan, dan apakah itu bisa diterima dengan atau sehat? Demikian, Ustaz. Ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ustaz, silakan Ustaz. Sekali dari beliau yang bertanya tadi, jawabannya sangat bisa diterima akal sehat, karena yang menciptakan akal adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian juga dia yang menjadikan atau menugaskan para malaikat tersebut untuk menyerupakan diri dengan seperti manusia yang bertamu. Jadi sangat bisa diterima oleh akal sehat, karena yang menciptakan akal dia juga yang menceritakan kisah tersebut di dalam Al-Quran. Allah yang menciptakan akal, tidak mungkin dia menurunkan ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, karena Allah yang menciptakan akal. Adapun tentang bagaimana, karena Allah Maha Kuasa untuk menjadikan para malaikat bisa menyerupakan diri dengan manusia, bisa menyerupakan diri, tidak ada masalah. Para malaikat pernah datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat dan menjadikan atau menyerupakan dirinya dengan seorang yang datang bertanya memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, untuk menanyakan tentang masalah Islam, iman dan masalah ihsan, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab. Ini juga kisah yang menyebutkan mereka bisa, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan malaikat menyerupakan diri dengan manusia, karena tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita wajib membenarkan kisah tersebut, dan kita yakin ini tidak mungkin bertentangan dengan akal, karena yang menciptakan akal adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang pasti sesuai dengan keadaan akal manusia. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Demikianlah jawaban untuk Pak Haji Budi yang telah bertanya tadi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa yakum. Kami masih membuka sesi interaktif soal jawab, dan kesempatan pada Kali ini masih kami berikan kepada para pendengar atau pemirsa Roja TV yang bertanya secara langsung di 021-823-6543 ya. Silakan. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini Ibu Linda dari Lampung, Bratasena. Oh iya, Ibu Linda dari Lampung. Silakan Ibu Linda, pertanyaannya. Ya. Ini semoga Pak Ustadz dirahmati Allah, selalu dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ini Pak Ustadz, ini saya mau bertanya mengenai sholat sunnah qobliyah sama sholat sunnah ba'diyah. Itu perbedaannya apa Pak Ustadz? Ya. Dan kemudian boleh nggak kita sholat di saat orang azan di masjid sholat sunnahnya? Boleh nggak Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bu Linda pertanyaannya. Terus kemudian cukup dua saja Ibu. Cukup dua saja Ibu ya. Agar berikan kesempatan kepada yang lainnya bertanya dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bu Linda tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat dan taufiknya bagi beliau dan keluarganya serta untuk kita semua. Ya. Pertanyaan mengenai salat qabliyah dan ba'diyah. Artinya qabliyah itu salat-salat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat wajib. Ya. Adapun kalau ba'diyah artinya setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib. Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, sholat-sholat rawatib yang dikuatkan atau ditekankan itu kan ada 12 rakaat Ibu ya. 12 rakaat yaitu sebelum duhur 4 rakaat. Yang terbaik dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Sesudah duhur ada 2 rakaat. Ya. Kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sesudah subuh sebelum subuh 2 rakaat. Jadi semuanya 12. Saya ulangi, sebelum duhur 4 rakaat, 2 dan 2. Ya. Bagi yang ingin melaksanakannya 4 rakaat sekaligus juga diperbolehkan. Kemudian setelah duhur ada 2 rakaat. Jadi sudah 6 sendiri kalau duhur. Kemudian setelah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Adapun ada lagi sholat-sholat rawatib yang tidak dikuatkan seperti tadi, itu boleh dilakukan. Misalnya sebelum maghrib 2 rakaat boleh kita lakukan, sebelum subuh juga antara adzan dan iqamat, sebelum isya ya. Misalnya sebelum sholat asar juga ada beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan, misalnya sabda Rasulullah SAW, rahimallahu imra'an sholla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Itu juga diperbolehkan. Baik, itu perbedaan antara sholat qabliyah sama sholat ba'diyah. Kemudian yang kedua, tadi apa pertanyaannya sampai lupa saya. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Kedua lupa saya. Pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua Ustaz, dari beliau, dari Ibu Linda, beliau bertanya tentang masalah sholat sunnah, apakah boleh dikerjakan di rumah ketika azan sedang berkumandang? Silakan. Itu Ustaz, pertanyaannya. Silakan Ustaz. Kalau Fik, pertanyaan yang kedua tadi, sholat sunnah apakah boleh kita kerjakan ketika kita sholat di rumah di saat azan sedang berkumandang? Jawabannya, kalau seandainya waktu sudah masuk, ya kan? Kita katakan di sini adzan berkumandang, apakah muadzinnya ini termasuk yang teliti dengan adzan, dan insya Allah ini kebanyakan muadzin harusnya memangnya seperti itu, atau mungkin muadzinnya asal-asalan dalam adzan belum masuk mungkin waktunya. Kalau sudah masuk waktunya dan sampai pun dia sedang mengumandangkan adzan, kita boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib tersebut atau bahkan sholat wajibnya sudah masuk waktunya, iya kan? Cuman tentu lebih utama ya bagi Ibu Lina yang bertanya tadi, lebih utama kalau kita mendengarkan dulu dan menjawab dulu azan. Kan kita diperintahkan kalau mendengarkan azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti ucapannya muadzin, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, kecuali kalau di bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi kita jawab dulu, itu lebih utama lagi, kita ikuti dan kita jawab ucapan seruan adzan tersebut, baru kita laksanakan sholat sunnah. Maka ini tentu kita mengumpulkan dua keutamaan, kemuliaan sekaligus. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Masih kami membuka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Salsa di Jakarta. Abu Salsa. Iya. Iya, di Jakarta. Silakan Abu Salsa. Iya, kemarin waktu kurban di daerah kami, itu ada orang kafir, seorang kafir yang ikut serta di kurban. Sebagai apa, Pak? Seorang kafir. Yang mau ikut serta di kurban. Jadi dia bilang katanya diberikan kepada masyarakat. Nah, oleh panitia itu disembelih secara syariat. Kemudian tidak diberikan kepada masyarakat, tapi dijadikan makanan untuk para panitia makan siang. Nah, cuman dari orang kafir ini, dia minta kepalanya diberikan ke beliau. Saya nggak tahu untuk apa, wallahu a'lam. Cuman rumornya katanya mau dikubur. Nah, pertanyaan saya adalah, bolehkah dagingnya dimakan? Kalau boleh, apakah panitia itu amanah terhadap permintaan dari kafir tersebut? Itu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Abu Salsa, atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi, Abu Salsa ya, atau Abu Salwa tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua. Taib. Asalnya ketika ada orang kafir yang ingin berkurban atau menyembelih sembelihan dibagikan, maka tidak mengapa, karena yang menyembelih toh juga kaum muslimin. Ya, yang menyembelih juga adalah kaum muslimin sendiri. Bahkan kita ketahui sembelihan dari orang-orang ahlul kitab saja itu hukum asalnya itu boleh untuk kita makan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, cuman mungkin dalam momen seperti ini, bagusnya kita jadikan sebagai kesempatan untuk mendakwai dia, ya, bahwa kurban yang diterima di hadapan Allah itu adalah kurban dari orang yang sudah masuk Islam, beriman, karena ini akan bermanfaat untuk akhiratnya nanti. Jadi kita jadikan momen untuk mendakwai dia. Adapun tadi sesuai dengan pesannya juga, dia ingin peruntukan untuk kaum muslimin, maka tidak mengapa dibagi kepada kaum muslimin. Kalau bisa dimakan oleh panitia, maka berarti kaum muslimin lain boleh memakannya. Ya, boleh memakannya. Seharusnya dibagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan pesannya. Nah, yang sebaiknya, yang terbaik tadinya, harusnya daging seperti ini, ya, karena dia bukan bernilai kurban yang seperti dengan kurbannya kaum muslimin yang ya ini kurbannya orang yang beriman, maka bagusnya sebagian dimakan oleh panitia, sebagian dibagi. Supaya tidak melanggar dengan apa tadi yang disebutkan sesuai dengan pesannya dia, ya, sesuai dengan pesannya dia. Ya, ini diperuntukkan untuk semua kaum muslimin. Kan panitia termasuk kaum muslimin juga, maka mereka dapatkan bagian sebagai kaum muslimin, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin yang lain, diutamakan orang-orang yang fakir, miskin, orang yang tidak mampu. Begitu. Harus seperti itu, supaya kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh orang tadi. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kami angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ini saya hamba Allah dari Batam. Iya. Ini saya mau nanya, apabila kita di rumah saudara kita itu dia muslim, cuman dia ada pelihara satu anjing di situ, cuman memang diikat ada di kandang di luar. Terus kadang juga di rumahnya itu kadang suka simpan hammer di situ. Apabila kita sholat di rumahnya itu boleh atau tidak, atau sah atau tidak ya, Ustaz? Baik, terima kasih. Buat pertanyaannya cukup? Ya, cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Setelah Ustaz menjawab pertanyaan ini, kami akan menutup pertanyaan dan Ustaz akan menutup sudah dengan sekaligus menyampaikan ikhtitam. Dan sebelumnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan dan memberikan jawaban. Silakan, Ustaz. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi yang menanyakan tentang seorang muslim yang ada seperti itu ya, di rumahnya ada anjing yang di ikat di kandang, kemudian dia kadang-kadang menyimpan khamar. Ya, kalau kita berteman atau mungkin ada hubungan keluarga dengan dia, sebaiknya kita nasihati tentang keburukan tersebut agar dia tidak rugi. Pahala-pahalanya berkurang karena adanya anjing di dalam rumahnya, kemudian adanya khamar yang tentu diharamkan di dalam Islam. Sebaiknya kita nasihati dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai masalah sholat di rumahnya sendiri, kalau seandainya tadi sholat di rumahnya itu, misalnya ya, sholat di rumahnya itu anjing tersebut tadi dipastikan tidak berkeliaran, hanya di kandang saja atau di tempat tertentu saja, maka insya Allah kita sholat di rumahnya pun tidak mengapa. Hukum asalnya dia adalah seorang muslim, hukum asalnya dia adalah seorang muslim. Tapi jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menasehatinya, ya, selalu berusaha untuk selalu menasehatinya. Yang dikhawatirkan kalau seandainya anjing tersebut berkeliaran di mana-mana, yang kita khawatirkan nanti tentu najisnya tidak terjaga, ya, jilatan air liurnya juga menurut pendapat banyak dari para ulama yang menyebutkan ini najis yang sangat-sangat keras. Itu yang dikhawatirkan, dan saya katakan tadi lebih bagus untuk kita berusaha menyampaikan nasihat kepadanya, mungkin dengan tulisan-tulisan atau ceramah yang bisa didengarkannya dengan baik, agar dia bisa menyadari dan meninggalkan kesalahannya tersebut. Baik, ini merupakan pertanyaan yang terakhir dari rangkaian pengajian kita di hari ini. Tadi pertanyaan yang sebelumnya saya lupa satu dari pertanyaan mengenai masalah dia meminta untuk kepala dari sembelian tadi diberikan ke dia. Hukum asalnya kita kasih saja, tapi kita katakan ini untuk dimakan, bukan untuk dilakukan yang lain. Kalau dia menyebutkan bahwa itu untuk ditanam atau untuk ritual-ritual tertentu, kita katakan ini tidak boleh dalam Islam. Kita kasihkan karena itu adalah haknya, kita katakan ini bagusnya dimakan, ya, dimasak dengan baik kemudian dimakan, atau diberikan kepada orang yang bisa mengolahnya supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa dipergunakan dengan benar, begitu, yang kita bisa sampaikan kepada orang kafir tersebut. Maka demikianlah semua rangkaian dari pertanyaan telah kita jawab dengan memohon taufik tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas, kita kaji dan kita sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.